atau kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengairi tanaman, untuk mengairi tanaman. Jadi dia memanfaatkan kebutuhan, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ini itu yang pertama, tidak dibenarkan menjual kelebihan dari kebutuhan yang dimiliki dari air dalam saat dibutuhkan air tersebut oleh orang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, tahrim man badrihi, ya, larangan menolak, ya, menahan untuk di sini distribusikan, ya, untuk disebarkan, dibagi-bagikan, enggan untuk melakukannya. Ini juga termasuk akhlak yang sangat tercela dalam agama kita. Kemudian yang terakhir, tahrim bai dirabil fahl, haramnya atau dilarangnya menjual sperma unta. Jadi ada unta jantan, ya, unta jantan yang dijual spermanya, artinya disewakan untuk mengawini unta betina 1-2 kali, ya, per sewanya itu ada nilainya, harganya per kali ada harganya. Ini tentu gharar. Tujuan untuk dikawinkan itu kan untuk mendapatkan anak, ya, tetapi satu kali tentu belum bisa dipastikan. Jadi ini termasuk transaksi jual beli, ya, yang tidak dibenarkan dalam agama kita, ya. Dan larangan menjual pengawinan ternak jantan, ya, yang bentuknya seperti tadi, menjual pengawinan artinya ada pejantan, ya, dalam masalah unta pejantan ini nanti akan dijual, ya, dijual yaitu untuk dikawinkan dalam masa atau kali tertentu, nanti per kalinya ada harganya, ya. Ini sebagaimana jelaskan para ulama, ini baik gharar, karena 10 kali terjadi perkawinan tetapi tidak melahirkan apa-apa, ya, tidak menghasilkan apa-apa, ya. Ini beberapa bentuk yang transaksi terlarang dalam agama kita yang ada di dalam bab ini. Nanti akan hadisnya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, yang pertama tadi, larangan menjual kelebihan air yang ada di gurun belantara. Gurun belantara benar itu, ya? Hutan yang belantara. Kalau gurun belantara itu apa artinya? Di gurun belantara, ya, di sini bil fala, al fala gurun Sahara, ya, padang pasir, ya, padang pasir, gurun Sahara, gurun yang tentu tidak ada pemiliknya, tidak ada pemiliknya biasanya. Kemudian di situ ada orang yang menguasai air, baik itu dari telaga atau sumur. Dia tidak menggalinya. Kalau dia menggalinya, mungkin tentu dia miliknya. Sekarang dia yang menguasainya. Nanti dia kuasainya air itu lebih dari kebutuhannya. Nah, ketika dia mengambil semuanya, mungkin sisanya itu yang kelebihan itu dia manfaatkan untuk dijual. Ini akhlak yang sangat tercela dalam agama, bahkan bentuk jual beli seperti itu dilarang dalam agama. Larangan menjual kelebihan air yang ada di gurun Sahara yang dibutuhkan untuk menjaga kelestarian rumput di tempat pengembalaan. Ya, kalau rumputnya sudah banyak, maka hewan ternak mudah untuk makan. Tapi kalau dia tahan, ya, sementara rumput tidak segar, maka hewan ternak tidak bisa makan dengan baik. Jadi kesempatan itu yang diambil ketika orang butuh untuk memberikan makan kepada hewan ternaknya rumputan yang ada di sana, sementara rumputan harus disiram, maka kebutuhan orang kepada air untuk menyiram rumput tadi untuk dimakan oleh hewan ternaknya itu yang diambil kesempatan oleh dia, maka dijualnya. Ya. Tertawa di atas kesempitan atau kesulitan orang lain. Jadi ini bentuk jual beli seperti ini sekarang ini luar biasa. Ya. Terkadang upaya untuk memonopoli, menumpuk-numpuk barang yang dibutuhkan, kemudian ketika dia kecil, ketika tak tersebar sedikit, orang sangat membutuhkan, maka diangkat harganya. Ya. Ini senada dengan keadaan yang seperti ini. Padahal dia tidak butuh, dia hanya mencari kebutuhan orang lain yang sudah mendesak, maka kesempatan itu diambil, kemudian dia naikkan harga, dan ini luar biasa, jauh dari tuntunan agama, kepentingan dunia sementara yang dikejar, sementara Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3931. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى ini hadisnya نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. Nabi melarang menjual kelebihan air yang dimiliki, maksudnya kelebihan dari yang dibutuhkan. Ya. Ditambah dalam riwayat lain, ketika orang membutuhkan air tersebut, orang lain sangat butuh air dan dia sudah kelebihan dari apa yang ia butuhkan, kelebihan itu ia jual kepada orang yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan. Ya. Ini sangat-sangat dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdillah ini. Naha, Nabi melarang. Ya, naha Rasulullah SAW an bai fadli al-ma. Fadli itu kelebihan. Ya. Fadli kelebihan. Ya. Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air. Ya. Maksudnya kelebihan ini kelebihan dari yang dibutuhkan, dan ini bukan di daerah tertentu, tapi di tempat pemukiman. Tidak, tetapi ini di padang pasir. Ya, di sana tidak ada air yang lain. Tidak ada air yang lain, itu saja airnya. Kemudian pemilik atau yang menguasai air ini sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, kemudian sisanya dia tarik keuntungan dengan menjualnya kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya untuk menyirami atau mengairinya ke rumput-rumput yang ada di daerahnya, kemudian rumput tersebut dimakan oleh ternaknya. Ya, dimakan oleh ternaknya untuk mengairi. Ya, kalau untuk minum mereka sudah ada, tapi untuk memberikan, menyirami rumputnya, dan rumputnya bila mana tidak segar sehingga tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan ternak mereka. Jadi tujuannya itu, ya, tujuan itu, dan dalam kondisi demikian tidak dibenarkan, ya, untuk menjualnya sebagaimana yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjual air yang di luar konteks tadi dibenarkan, seperti membuat pengepakan air seperti zam-zam sekarang ini. Ya, zam-zam penjualan bukan penjualan zam-zamnya sebenarnya, tetapi pengepakannya yang dijual. Artinya di penjualnya mengambil air zam-zam, kemudian dimasukkan ke dalam galon, kemudian dikemas dengan kemasan yang layak untuk dibawa kemana-mana. Harganya ini harga itu, bukan harga zam-zamnya. Ya, bukan harga zam-zamnya. Air zam-zam asalnya tidak boleh dijual belikan. Ya. Tidak boleh dijual belikan airnya. Tetapi usaha untuk mengemasnya, mengambilnya ke tempat di mana diambil air zam-zam, kemudian dijual belikan, ini boleh. Misalnya kita bawa air zam-zam dari Arab Saudi sana, kemudian tiba di sini, ya kita mungkin berniat untuk menjualnya, boleh, boleh, karena kita sudah membawa dari tempat jauh dan itu usaha, ya. Itu jasa yang kita berikan, kemudian kita jual, ya, menjual dalam kondisi demikian boleh. Tetapi di sini kondisinya air kita sudah kelebihan dari kebutuhan, kemudian orang membutuhkan air tersebut untuk mengairi atau menyirami rumputan, yang mana rumput itu akan dimakan oleh hewan ternak. Bila mana tidak demikian, maka hewan ternak tidak bisa mendapatkan makanan. Ya, ya, tidak bisa mendapatkan makanan. Dalam kondisi itu, Nabi SAW melarang menjual air tersebut. Kita baca hadis berikutnya, 3932. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah sallam an bai' dirabil jamali. Ya. Nabi melarang dari menjual dirab al-jamal. Ya. Ya, sperma unta jantan atau pejantan. Wa an bai'il ma, dan juga melarang dari menjual air, wal ardi dan lahan, wal ardi dan lahan, li tuhras, agar ditanami. Ya, kalau wal ardi li tuhras, ini pembahasan yang telah kita selesaikan, yaitu sewa menyewa lahan yang terlarangnya seperti menyewakan dengan pembayarannya hasil dari tanaman yang ditanam oleh penyewa, ya, kemudian dibagi. Ini tentu ada gharornya seperti yang telah kita ketahui. Itu yang dimaksud dengan dilarang, Nabi melarang dari menjual tanah agar ditanami. Fa an dzalika nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari itu semua Nabi melarang, ya. Ditekankan dua kali, diulang oleh Jabir di sini. Di awal hadis dia mengatakan naha Rasulullah, Nabi melarang. Ada beberapa hal. Yang pertama dirabil jamal, yaitu penjualan pengawinan unta jantan, ya. Satu kali kawin berapa, ya. Unta dia punya pejantan, kemudian dikawinkan, satu kali kawin misalnya 100 ribu, dua kali 200 ribu. Ini bentuknya dilarang oleh Nabi SAW karena gharar, ya. Karena unsur gharornya, ketidakjelasan dari manfaat yang diinginkan oleh pembeli itu tidak jelas. Satu kali ternyata tidak berhasil, tidak membuahi. Dua kali juga tidak membuahi. Tiga kali, sementara dia bayar terus, ya. Ini yang dirabil fahal. Kemudian yang kedua tadi, bai'il ma', ini yang dimaksud dengan bab kita ini. Menjual air, maksudnya menjual air di padang pasir, ya, sudah lebih dari kebutuhan penjualnya, sementara tujuannya untuk menyirami tanaman rumputan, rerumputan agar bisa dimakan oleh hewan ternak, ya. Ini juga menunjukkan betapa besarnya perhatian agama kita kepada hewan, ya. Besarnya perhatian kita kepada hewan. Ini rahmatnya agama Islam. Bila mana hewan tidak terjamin pakannya, ya, maka ini sebuah keteledoran yang dituntut dalam agama. Makanya bila mana hewan itu mati dan karena kita tidak memberinya pakan, maka kita berdosa. Nabi SAW mengancam seorang wanita yang menyebabkan matinya seekor kucing. Kucing hewan piaraan, dan beliau memeliharanya dengan mengurungnya. Dakhalati imra'atun nar, masuk seorang wanita ke neraka, maksudnya diancam oleh Nabi. Lihirratin habasatha, lantaran seekor kucing yang ia kurung. La hiya at'amatha, dia tidak memberinya makan atau pakan. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan dia juga tidak melepaskannya dari kurungannya sehingga dia bisa cari makan sendiri. Makanya kita hati-hati memiliki hewan piaraan, kalau kita tidak memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan makan. Jangankan itu, hewan piaraan dalam kondisi yang seperti ini menjual air untuk menyirami rumput yang merupakan makanan hewan ini sudah dilarang oleh agama. Apalagi untuk menyiksanya. Apalagi untuk membiarkan dia tidak bisa makan sementara tidak diberi makan, sementara dia tidak dibiarkan mencari makan sendiri. Karena dia diberikan insting oleh Allah untuk bisa cari makan. Semuanya sudah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita letakkan di tempat dan dia tidak bisa berpindah ke mana-mana, sementara kita tidak memberinya makan, maka kita telah berbuat kesalahan yang luar biasa dan sangat keras ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ancaman neraka ketika wanita tersebut membuat kucing itu mati karena dia tidak bisa cari makan sendiri karena dikurung, sementara yang mengurungnya tidak dikasih makan, tidak mengasihnya makan. Bahkan dalam hadis yang lain justru Nabi kita mengabarkan tentang umat terdahulu dan mereka mungkin di mata manusia bejat, sampai sekarang pun demikian. Mungkin sekarang saja manusia sudah berubah, bila mana yang berbuat zina itu adalah orang-orang yang disenangi, maka sekalipun dia nyata-nyata berbuat zina, tetap mata kita tertutup untuk mencelanya. Betapa banyak orang yang sudah jelas-jelas berbuat buruk. Ya. Banyak orang-orang yang ditokohkan, yang disenangi. Ya. Kemudian ketika nyata-nyata dia berbuat jahat atau berbuat kesalahan yang kalau selain dia yang berbuat salah, maka manusia akan mencelanya. Tetapi karena dia, maka banyak orang yang membelanya. Ya, setelah dia menjalani hukuman, kemudian dia keluar, manusia justru menganggapnya sebagai seorang yang terbaik. Ini pandangan mata manusia. Itu ketika di masa dahulu, seorang pezina perempuan dan juga dalam lain dalam laki-laki berjalan di padang pasir. Ini bagaimana rahmatnya agama kita menceritakan tentang itu. Dan ini sebuah kelebihan yang diambil oleh Nabi pada umat pada kejadian di masa dahulu. Dia seorang pezina, ya. Berjalan padang pasir mencari-cari air karena kehausan. Ditemukannya sebuah sumur dan ini yang tadi, yaitu didapatkan sumur, dia pertama kali mendapatkan dan dia menguasainya. Ya. Kemudian dia turun ke bawah karena tidak ada timba. Turun dia ke bawah, bagaimana cara turunnya, tentu dia sangat berusaha, kehausan yang membuat dia bisa sampai ke bawah, rasa haus. Ya. Kemudian dia minum, sampai di bawah dia minum sepuas-puasnya. Kan untuk naik ke atas tidak perlu bawa air lagi dia. Sampai di atas dilihatnya ada seekor anjing yang menjulur lidahnya, seakan panjang dan bersentuhan dengan padang, dengan debu-debu di padang pasir tersebut karena saking hausnya. Kemudian turun dia lagi. Begitu kasihannya melihat anjing itu, turun dia lagi. Kemudian dia bingung apa yang harus saya gunakan untuk membawa air ke atas. Tidak ada yang dia miliki kecuali sepatunya yang sangat berharga baginya. Dibukanya sepatunya, kemudian diisi sepatunya, diisi air ke dalam sepatunya, kemudian digigitnya. Bayangkan, untuk dipegang tidak bisa karena dia mau naik. Ini luar biasa, gigi yang seharusnya digigitkan kepada benda yang layak untuk digigit, ini tidak, digigitnya ujung sepatunya, kemudian dibawanya naik, manjat ke atas. Diberinya minum, anjing tersebut. Seorang pezina, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa besar perhatian. Kemudian ketika dia memberikan minum kepada anjing tersebut, kata Nabi SAW, Allah bersyukur kepadanya. Ya. Syakarallahu lah faghafaralah. Kemudian karena rasa kasihannya kepada hewan itu membuat Allah membalas dengan hal yang sama. Al-jaza' min jinsil amal. Ya. Seperti dalam pelajaran kita yang lalu. Balasan sesuai dengan yang dilakukan, maka Allah pun memberikan balasan kepada hamba ini sehingga dia mengampuni dosa-dosanya. Dan bukan hanya satu kali kisahnya, dua kali. Satu laki-laki, satu perempuan. Diceritakan oleh Nabi SAW menunjukkan Nabi benar-benar perhatian dan sangat tertarik dengan kisah nyata itu. Bukan dongeng. Ya. Ini menunjukkan hewan saja sudah begitu besar perhatian agama kepada mereka, apalagi manusia. Jadi di sini larangan untuk menjual air tersebut yang ujung-ujungnya adalah hewan ternak, ini menunjukkan betapa indahnya agama Islam. Kemudian yang masalah wal ardi lituhras, itu yang tadi telah kita jelaskan, menjual lahan untuk ditanami yang upahnya nanti juga tidak ada unsur ketidakjelasannya ketika nanti hasil bagian timurnya itu milik saya, kata si penjual, si penyewa. Ini telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 3933. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik ha wa haddathana Qutaybah qala haddathana Layth kilahuma an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah s.a.w. qal. Ya, ini hadisnya sangat pendek sekali. Yang kedua hadis yang telah kita baca hadis Jabir bin Abdullah, sementara hadis ini adalah hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini, la yumna'u fadlul ma' li yumna'a bihil kala. Tidak dibenarkan mencegah, melarang untuk dimanfaatkan sisa air dari kebutuhan agar tidak bisa disiramkan kepada rerumputan, tidak bisa digunakan untuk menghijaukan rerumputan di padang pasir, agar nantinya hewan tidak bisa cari makan. Jadi tujuannya bukan hewan itu, bukan tanaman itu, tetapi hewan ternaknya. Hewan ternaknya. Kalau seandainya dilarang untuk minum, kalau misalnya dibeli untuk minuman orang, mungkin terlalu tampak kebiadaban orang ini. Ya. Misalnya orang membeli ini untuk apa? Untuk air minum. Kemudian dijualnya. Ini tentu lebih terlarang. Ya. Lebih terlarang. Tentu dia tidak akan mungkin berani sampai sebegitu jahatnya. Kemudian ketika diminta untuk dibeli, misalnya minta air, kelebihan air ini untuk minuman hewan, dia juga terlalu berani kalau melakukan itu. Makanya dia tidak kalau seandainya dibeli untuk diminta untuk minuman hewan, pasti dia tidak akan menjualnya, karena ini terlalu tampak ketamakannya. Ya. Sekarang diminta untuk menyirami rumput. Nah, menyirami rumput agar rumput itu tetap segar, yang tujuannya adalah bagaimana bisa dimakan oleh hewan ternak. Nah, dia kalau seperti ini kan boleh-boleh saja. Ternyata yang itu dilarang oleh Nabi SAW. Kalau untuk menyirami rumput saja sudah dilarang, bagaimana kalau menjualnya untuk hewan, untuk minuman hewan ternak? Tentu lebih dilarang oleh Nabi. Kalau menjual sisa air yang dari kebutuhan untuk menyirami rumput sudah dilarang oleh Nabi SAW, apalagi menjualnya untuk minuman orang, untuk minuman orang banyak, apalagi di padang pasir. Di padang pasir dijual air untuk minuman orang, ini sangat bertentangan dengan tuntunan agama kita. Menjual air untuk menyirami rumput saja, yang rumput itu makanan hewan, itu sudah terlarang, apalagi menjualnya untuk minuman hewan. Apalagi dan berkali-kali apalagi kalau dijual untuk minuman orang, dan berkali-kali apalagi kalau menjualnya untuk minuman seorang muslim, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Islam kita begitu rahmat. Islam, agama Islam begitu memperhatikan bagaimana kemaslahatan hidup manusia. Ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan la yumna fadlul ma liyumna bihil kala. Terkadang manusia yang tamak dengan dunia, kesempatan ini yang diinginkannya. Ketika tidak ada sumber air yang lain kecuali sama dia, sementara kebutuhannya sudah melebihi, kemudian kelebihannya itu dia dia dapatkan kesempatan yang besar untuk menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya, karena manusia membutuhkan air tersebut untuk minuman. Ya, karena manusia membutuhkan air tersebut untuk minuman, ini sangat-sangat bertentangan dengan tuntunan agama kita yang hanif, yang lurus. Ya. 3934 Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata, wa haddathani Abu Tahir wa Harmala wal lafdhu li Harmalata qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarana Yunus an Ibn Shihab qala haddathani Sa'id Ibn al-Musayyab wa Abu Salamah Ibn Abdurrahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, la tamna'u fadlal ma' litamna'u bihil kala. Janganlah kalian mencegah kelebihan air dengan tujuan untuk mencegah pengairan rumput, yang rumput itu menjadi makanan hewan ternak. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk diambil manfaat dari kelebihan air yang ia miliki, lebih dari kebutuhannya, untuk dimanfaatkan menyirami tanaman agar bisa menjadi bahan pakan bagi hewan-hewan ternak. Itu hadis yang sama dengan hadis sebelumnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis terakhir di bawah bab ini 3935 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathana Ahmad ibn Uthman an-Nawfali qala haddathana Abu Asim al-Dhahaq ibn Makhlad qala haddathana ibn Jurayj qala akhbarani Ziyad ibn Sa'ad anna Hilal ibn Usamata akhbarahu أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. Janganlah dijual kelebihan air agar nanti rumputnya dijual pula. Ya. Kalau orang yang punya hewan ternak atau orang yang punya rumput, rumput itu kalau tidak disirami dia tidak hijau, hewan tidak suka memakannya. Maka yang memiliki rumput ini untuk menjaga kehijauan rumputnya, maka dia butuh air. Ya, butuh air. Yang nanti rumputnya mungkin dijualnya juga. Ini dijualnya rumput, dia kumpulkan kemudian disatukannya, dibawanya kemudian ketika ada orang butuhkan dijualnya. Ini boleh-boleh saja. Tetapi yang masalahnya tadi, air di padang pasir lebih dari kebutuhan dijual kepada penjual rumput, ya, kepada pemilik rumput yang nanti akan menaikkan harganya karena dia ketika membutuhkan air untuk menyirami rumputnya dia membeli, maka dia akan beli pula, akan jual pula kepada pemilik unta, atau kan dia naikkan harganya, akan dia naikkan harganya. Dan ini tentu perkara-perkara yang mungkin dan di mata kita perkara yang sepele saja, tetapi agama kita sudah menegaskannya. Jangan sampai dijual kelebihan air agar nanti rumput pun dijual, karena dia sudah disirami, air untuk menyiraminya dibeli, maka rumput itu pun dijual, dijual kepada pemilik hewan. Ini semuanya bermula dari kelebihan air yang pemiliknya atau yang menguasainya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain mendapatkan bebannya. Orang yang lain akan menjual, akan mendapatkan kesulitan disebabkan oleh dia yang orang yang pertama yang menyebabkan itu semua. Ma'asyal mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bab yang ke-8 yang menjelaskan kepada kita ada beberapa transaksi yang tidak dibenarkan. Yang pertama, menjual kelebihan air di padang pasir agar nanti untuk disiramkan kepada rumput, yang rumput itu merupakan bahan pakan dari hewan-hewan ternak. Kemudian yang kedua, menjual, menyewakan pejantan dalam hitungan per kali. Tetapi kalau misalnya disewakan dalam hitungan 1 bulan, ya, ya, saya sewakan pejantan ini 1 bulan. Ini boleh-boleh saja. Ya. Ya. Hah? Akadnya bunting. Akadnya sekarang bunting ya? Bagus ini. Kalau sudah benar-benar bunting baru dibayar. Ini sangat-sangat jauh dari gharar. Ya. Akadnya sampai bunting. Ya. Akadnya sampai bunting. Ini juga bila mana akadnya per kali, maka ini gharar. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sementara bab yang keempat, yang berikutnya, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bab yang kesembilan, ini juga perkara yang penting untuk kita ketahui, yaitu bab pengharaman harga anjing, ya, upah dukun, bayaran wanita pelacur, dan larangan menjual kucing. Ya. Ya. Anjing juga. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.